Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Sampai di mana pelajarannya? Sampai di mana? Sebabul mu'in ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu di atas menuntut ilmu. Kita sudah membaca yang pertama, yaitu takwa. Dalilnya ayat dalam surah Nisa ayat 191 dan hadis Abu Umamah Sudai bin Ijlan. Pasal yang pertama semuanya sudah ditunjuk, kelas apa, kelas syabab yang belum ya, menyebutkan adab-adab daripada menuntut ilmu. Coba kelas syabab gede. Ya, dibaca. Pada penuntut ilmu. Terdengar suaranya. Kita kalau mendengar antum membaca juga mendapat faedah ya, murojaah. Nah, coba keraskan suaranya. Yang pertama ikhlas, yang kedua begitu. Pertama, yang kedua. Ayo. Sebentar. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. 13. Duduk 13. Beradab dalam majelis. Terus asbabul mu'inah at-taqwa. Ashab Kharij Sulawesi. Umu. Ashabu Kharij Sulawesi. Siapa yang di luar Sulawesi? Kemarin kan kesemangatannya berdiri. Di luar Sulawesi belum. Dalam Sulawesi semua sudah ya? Sulawesi Selatan semua sudah? Yang dari Pangkep sudah? Terakhir kemarin. Siapa yang dari Pangkep? Sudah? Farid sudah? Belum? Berdiri. Geri, Segeri, ya termasuk ini yang di pondok. Segeri, Segeri ke atas. Yang dari Baru, ada yang dari Baru di sini? Siapa dari Baru? Kendari, sudah Kendari. Yang dari Kendari. Hah? Kendari. Firman, antum dari Kendari. Dari Palu sudah. Palu sudah ya. Yang dari Kendari siapa? Sudah, antum sudah. Berdiri. Berapa orang? Kendari. Sulawesi Tenggara. Yang dari Pangkep dulu, baca dalilnya, at-taqwa. Baca hadis. Duduk. Ini tersisa dari Kendari berapa orang? Dua orang. Ya, dibaca ayatnya dulu. Tafadhol, qra'. Laqad wassayna, dibaca. Kenapa? Dibaca. Hadis. Dua orang duduk, yang lain belum baca ini. Dibaca hadisnya. Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum. Nah, ini hadisnya gampang dihafal ya. Taku rabbakum sallu khamsakum sumu syahrakum wa zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Sudah dihafal? Hafalkan dulu. Satu menit. Gampang dihafal. Kum-kum semua akhirnya. Taku rabbakum wasallu khamsakum, gampang. Bertakwa, sholat, puasa, zakat, taat kepada penguasa, masuk jannah. Masya Allah. Ya. Sudah. Sudah apa Abdurrahman? Baca coba. Abdurrahman sendiri. Siapa sahabatnya? Abdurrahman siapa sahabat? Sahabatnya. Sahabatnya siapa? Sahabat hadis. Siapa namanya? Abu Umama kunyahnya namanya Sudai Ibnu Ajlan Al-Bahiri. Kaif ijlis. Yang lain? Dibaca. Dari hafalan atau dari buku? Boleh. Diangkat suaranya. Iqra'. Taib. Sentuh. Jelis. Sampai di mana? Taib. Terakhir wasiat siapa? Umar bin Khattab. Sekarang wasiat Ali. Ya. Qala wa usha Ali radhiyallahu anhu rajulan, dan sahabat Ali radhiyallahu an telah mewasiatkan kepada seseorang. Faqala, entas beliau berkata, usika bi taqwallah. Aku wasiatkan kepadamu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, alladzi la budda laka min liqa'i, yang la budda, yakni pasti kamu akan berjumpa dengannya. Nah, ini adalah suatu kepastian. Kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan setelahnya. Ya, ini kehidupan dunia, nanti ada kehidupan akhirat. Perjumpaan dengan Allah di kehidupan akhirat. Dan itu adalah sesuatu yang labudda minhu, sesuatu yang pasti terjadi. Makanya kita harus membekali diri dengan takwa kepada Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Wala muntaha laka dunahu, yakni ghairahu. Wala muntaha laka dunahu, dunahu artinya ghairahu. Naam. Ada ayat yang semakna dengan ini. Apa ayatnya? Dalam surah An-Najm. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Naam. Jadi tidak ada muntaha selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berhenti bagimu kecuali taib selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia artinya ghairahu. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berhenti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dan dialah Allah yang memiliki, menguasai dunia dan akhirat. Ya, ini semua wasiat ya dari sahabat Ali radhiyallahu an, yang mendasari agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena kita akan berjumpa dengan Allah. Allah adalah tempat terakhir kita berhenti. Kemudian Allah lah yang menguasai dunia akhirat. Jadi tidak ada cara lain kecuali bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, harus dengan bertakwa kepada Allah. Baik. Wa kataba ahadus salihin. Berikutnya wasiat salah seorang dari kalangan orang-orang soleh kepada ila akhin lahu billah, kepada saudaranya. Saudaranya seagama, saudaranya seiman, saudaranya karena Allah, persaudaraan yang dibangun karena Allah. Ini wasiat yang ketiga ya. Wasiat yang pertama wasiat sahabat Umar, kemudian yang kedua wasiat Ali, sekarang wasiat salah seorang orang saleh dari kalangan orang-orang saleh. Amma ba'du, usika bitaqwallah. Usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu dengan ketakwaan kepada Allah, alladhi huwa najuka fi sarirotika, alladhi huwa najuka fi sarirotika, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasiamu. Waraqibuka fi alaniyatika, dan senantiasa memantaumu pada kondisimu yang alaniyah, yang terlihat. Naam. Jadi Allah senantiasa memantau kita dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Faja'alillaha min balika ala kulli halin fi lailika wa naharika. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala dalam pikiranmu pada setiap keadaan di malam harimu dan di siang harimu. Artinya selalu mengingat Allah Azza wa Jal pada setiap kondisi dan keadaan di malam hari dan di siang hari. Wa khafillaha biqadari qurbika minka, dan takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatanmu kepadanya dan sesuai dengan taib, sesuai dengan kadar kedekatan Allah kepadamu dan sesuai dengan kadar kudroh Allah atasmu. Ya, Allah itu sangat dekat dari kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jadi kalau kita merasa Allah dekat dengan kita, maka tentu rasa takut itu akan selalu menyertai kita. Dan kudrah Allah, kuasa Allah atas kita, kuasa yang penuh, maka takutlah kepada Allah sesuai dengan kuasanya Allah kepadamu. Artinya hendaknya rasa takutmu itu sempurna, jangan kurang, sebagaimana sempurnanya kekuasaan Allah atasmu. Naam. Wa alam annaka bi'ainihi la takhruju min sultanihi. Ketahuilah bahwa kamu dengan pemantauan Allah, kamu tidak bisa keluar dari kekuasaannya. Ila sultani ghairihi, menuju kekuasaan selainnya. Ya, Allah senantiasa memantau kita. Kita tidak bisa keluar dari pemantauan Allah Azza wa Jal. Wala min mulkihi ila mulki ghairihi, tidak pula kamu bisa keluar dari kerajaannya menuju kerajaan selainnya. Fal yu'adzim minhu hadraka, fal yu'adzim minhu, atau fal yu'adzim, ya, hendaknya engkau membesarkan rasa takutmu kepadanya. Wa yuksir wajlaka wassalam, dan hendaknya engkau memperbanyak ya rasa pengagunganmu kepada Allah. Wassalamu, ini ditutup ya, wasiatnya ditutup dengan salam, wassalam. Naam. Jadi intinya adalah wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, apa makna takwa? Syekh setelahnya akan menjelaskan. Qala wa makna takwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafu wiqayatan taqihi minhu. Seorang hamba menjadikan antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya, sesuatu yang ditakutinya, wiqayah, tameng, taqihi minhu, yang menjaganya, melindunginya dari hal yang ditakutkannya itu. Ya, ini makna secara bahasa ya. Nah, makna secara bahasa. Kalau kita ingin bertakwa di jalan yang penuh dengan duri, bagaimana caranya? Memakai alas kaki untuk melindungi kaki kita dari sesuatu yang kita khawatirkan, yaitu duri yang menusuk. Ya, itu namanya bertakwa secara bahasa. Jelas? Nah, jadi at-taqwa adalah isim dari ittaqa dan masdarnya adalah al-ittiqau. Al-ittiqau. Dan keduanya diambil dari, tersusun dari huruf waw, qaf dan ya. Waw, qaf dan alif ya, alif bengkok ya, alif maksurah. Tiga huruf ini apabila berkumpul, waw, qaf dan alif maksurah, terkumpul dalam suatu kata, maka tadullu ala daf'i syai'in an syai'in bighairihi, menolak sesuatu, menangkal sesuatu dari sesuatu, bighairihi, dengan selainnya. Daf'u syai'in an syai'in, menolak sesuatu dari sesuatu, bighairihi, dengan selainnya. Nah, ini melindungi sesuatu dari sesuatu tetapi dengan selainnya. Ya, kita punya kaki, ada duri yang bisa menusuk kaki kita. Kita ingin melindungi kaki kita dari duri itu bukan dengan kaki kita, tetapi dengan selain kaki, yaitu alas kaki. Paham ya? Nah, itu gambaran takwa secara bahasa. Melindungi sesuatu dari sesuatu dengan menggunakan selainnya. Nah, kaitannya dengan makna istilah secara syar'i adalah wa taqwal abdu rabbahu, seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya, an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dzalika. Seorang hamba menjadikan antara dia dengan sesuatu yang dikhawatirkannya berupa kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dia menjadikan wiqayatan, tameng yang bisa melindunginya, min dzalika al-musyar ilaih, mana dzalika isyarat, ismul isyara lil ba'id, musyar ilainya mana? Taqihi min ghadabihi wa sukhtihi, tameng yang bisa melindunginya dari murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali kepada jika dikaitkan dengan makna bahasa tadi apa? Daf'u syai'in an syai'in bighairihi. Menolak kemurkaan Allah. Ya. Melindungi diri kita dari kemurkaan Allah dengan apa? Bukan dengan diri kita sendiri, tetapi dengan selainnya, yaitu bi fi'li ta'atihi wajtinabi ma'asihi, dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu tameng kita dari murka, murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Naam. Wa'lam anna taqwa ahyanan, dan ketahuilah bahwa ketakwaan itu terkadang taqtarinu bil birri, terkadang bergandengan dengan kata al-birri, kebajikan. Fayuqal, sehingga dikatakan birrun wa taqwa. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Nah ini, kata taqwa digandengkan dengan kata al-birr. Ini beliau akan mengisyaratkan kepada kita bahwa antara kata taqwa dengan kata albir memiliki hubungan, keterkaitan. Ya, sama dengan lafaz atau kata Islam dengan iman. Kita biasa mendengar istilah apa? Ditulis ini istilah ini. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata itu berkumpul, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Sebaliknya, apabila dua kata itu terpisah, maka salah satunya mengandung makna yang lain. Yakni at-taqwa mengandung makna albir, albir mengandung makna at-taqwa. Idza iftaraqa ijtama'a, apabila dua kata tersebut bersendiri, terpisah, maka ijtama'a, keduanya berkumpul dalam satu makna. Nah, beliau kemudian mengatakan wa taratan tudzkaru wahdaha, terkadang kata takwa disebutkan sendiri. Ya kan? Jadi terkadang digandengkan dengan kata albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu contohnya. Terkadang disebutkan secara sendiri tanpa digandengkan dengan kata albir. Lalu bagaimana maknanya? Qala fa in qurinat bil birri, apabila qurinat bil birri digandengkan dengan kata albirri, saral birru fi'lal awamir, maka menjadilah kata albir maknanya adalah melakukan perintah-perintah, taqwa taruka an-nawahi, dan menjadilah makna taqwa meninggalkan larangan-larangan. Dipahami? Coba perhatikan, ada dua kata. Ya, ada dua kata yang membangun kata taqwa. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini cara kita membentengi diri kita dari murka Allah. Jalankan perintahnya, menjauhi larangan. Dua makna ini, ya, terkandung di dalam kata at-taqwa. Jika dia berdiri sendiri, tetapi jika digandengkan dengan kata albir pada suatu susunan kalimat, maka takwa adalah meninggalkan perintah saja. Albir adalah melakukan takwa adalah meninggalkan larangan saja maknanya, dan albir adalah melakukan perintah. Difahami? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini kan digandengkan di sini. Apa makna albir? Menjalankan perintah. At-taqwa meninggalkan larangan. Ini juga digandengkan dengan kata albir. Wa idza ufridat, dan apabila kata at-taqwa disendirikan, sarat syamilatan, maka dia mencakup, bersifat menyeluruh, ta'ummu fi'lal awamir wajtinaban nawahi, mencakup menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ya, ta'ummu fi'lal awamir wajtinaba an-nawahi, mencakup menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu apabila disebutkan secara sendiri seperti pada ayat yang sudah kita hafalkan. Apa ayatnya? Aqul wassalamu alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya apa? Kerjakanlah perintah dan jauhilah larangan. Nah, sama pada hadis yang sudah dihafalkan juga, ittaqu rabbakum, artinya apa? Kerjakanlah perintah dan jauhilah larangan. Makna wa ta'awan wa al-birri wa taqwa, taqwa di sini jauhi larangan. Kenapa? Karena menjalankan perintah sudah ada pada makna ini sudah ada pada kata al-bir. Dipahami? Nah. Itu makna atau definisi taqwa kita sudah ketahui secara bahasa, secara istilah. Kemudian keterkaitannya dengan kata al-bir. Ya, kita sudah mendapatkan 3 faedah. Baik, faedah berikutnya. Wa ahlu taqwa. Baik, wa qad dzakarallahu fi kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya, annal jannata uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti sekarang poinnya apa ini? Antum harus pintar-pintar mengambil poin-poin dari suatu pembahasan, ya. Inilah yang kemarin kita maksud dengan apa? Pemahaman. Fafahamnaha Sulaiman. Kita sudah membaca berapa baris, berapa paragraf, apa yang kita simpulkan. Nah, itu pemahaman kita tentang bacaan. Ya, sekarang ini apa ini? Beralih tentang apa ini? Keutamaan takwa. Jadi tadi definisi takwa secara bahasa dan definisi takwa secara istilah, kemudian keterkaitannya dengan kata albir. Sekarang keutamaan takwa yang pertama, bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk selain mereka. Uiddat lil muttaqin. Nah. Ayatnya dalam surah apa itu? Uiddat lil muttaqin. An-nar uiddat lil kafirin. Al-jannah uiddat lil muttaqin. Surah apa? Al-Baqarah. Ali Imran. Apa ayatnya? Ayat sebelumnya. Tasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'idan lil muttaqin. Naam. Ditulis wa'iddatil muttaqin, itu dalilnya. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan menghuni surga. Orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu semua kenikmatan dalam surga. Ja'alnallahu. Baik. Ja'alanallahu. Ja'alna atau ja'alana. Kelas berapa ini yang bagus ditanya ini? Coba kelas pra Alia ini. Mana berapa orang? Amar. Mana Amar? Abdullah. Siapa lagi? Ja'alana atau ja'alna? Nah, lamnya di sukun atau di fathah itu? Coba satu orang menjawab. Antum pra Alia. Abda pra Alia ya. So, belajar tufaw sobiya, masya Allah. Mana Abdullah? Abdullah Saiful. Mana? Sakit? Syafaullah. Coba. Pilih saja, enggak usah takut salah. Antum enggak harus benar. Kecuali antum di sini sebagai mudarris, jangan salah. Ja'alana atau ja'alna? Hah? Di fathah lam, santa. Ya. Jadi nun itu, na di situ bukan fa'il. Ya. Itu apa? Maf'ul. Ja'alanallahu, fa'ilnya lafzul jalalah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian ya termasuk ahlul jannah. Qulu. Amin. Ya, jadi kita sekarang sedang membaca doa dari syekh penulis. Antum ucapkan amin. Ya. Naam. Ya, semua mau masuk surga tentunya. Barakallahu fiik. Walidzalika yajibu 'alal insan, dan karena itulah ya, karena ketakwaan merupakan sebab masuk ke dalam surga, ahlu taqwa adalah ahlu jannah. Karena itulah wajib atas seseorang an yattaqiyallah, wajib baginya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, imtithalan li amrih, dalam rangka menjalankan perintahnya. Ya, ini sudah lewat ya, bahwa dalam setiap melakukan amalan hendaknya menghadirkan dalam hati kita niat menjalankan perintahnya. Kita sholat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Kita talabul ilmi dan seterusnya dari sekian banyak ketaatan. Wa talaban li thawabi. Kemudian yang kedua yang kita niatkan adalah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, wan najata min iqabihi. Ya, wan najata min iqabihi. Naam. Wan najata atau wan najati? Hah? Imtithalan li amrih wa talaban li thawabihi wa apa? Abdurrahman. Wa najati nam. Ma'tufnya kali sawabihi. Jadi talaban li sawabihi wa talaban lin najati. Begitu takdirul kalam ya. Dan mengharap agar selamat ya dari iqabnya. Dipahami? Itu harapan kita dalam melakukan setiap perintah atau menjalankan setiap perintah atau menjauhi setiap larangan. Ya, hadirkan niat ini. Mengharap pahala dan mengharapkan keselamatan dari iqabnya. Nah, seperti sebagai contoh kecil ya, antum tidak mencuri, ada barang di situ menggiurkan antum, wah ini ada uang tercecer, ada lemari tidak terkunci, antum ada niat mengambil, terus tidak jadi, apa motivasinya? Ada CCTV, nah itu bukan talaban li sawabihi, wa talaban an najaa min iqabihi, bukan itu. Berarti antum belum bertakwa. Ada CCTV di mana-mana. Akhirnya nanti kalau CCTV-nya rusak ya diambil itu barang. Ya, jadi bukan karena Allah, bukan karena mengharap pahalanya atau takut dari siksanya. Kita mulai dari sekarang melatih diri kita ya. Setiap melakukan perintah atau menjauhi larangan, hadirkan hal ini. Kita dilarang mencuri. Apa yang memotivasi kita untuk meninggalkannya? Takut siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Takut neraka Allah. Dipahami? bukan takut CCTV. Ya. Nah, ada atau tidak ada CCTV, tetap tidak boleh mencuri. Tetap tidak boleh mengambil barang milik temannya. Ya. Nah. Fallahu jalla wa ala. Fallahu azza wa jalla. Tapi kita baca ayat ini sebagai tugas nanti ya. Tugasnya siapa ini? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kalian furqanan. Ya. Nanti akan dijelaskan apa makna furqan. Sesuatu yang dengan itu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kemudian yang kedua, Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki keutamaan yang besar. Nah, fawaid dari ayat ini kita baca pada pertemuan berikutnya bismillah. Tapi sebelum itu kita tunjuk dulu kelas berapa ini yang belum baca. Hmm? Semua daerah sudah, coba siapa yang belum ditunjuk ya? Kita pengen tahu daerah mana saja yang ada. Dari daerah mana saja tolabah kita ini. Yang belum? Jangan diam-diam saja, aduh. Proaktif, proaktif. Ustaz, saya belum baca Ustaz, yang lain sudah baca. Masa kami belum? Nah, ini. Sulawesi Selatan semua sudah ya? Hah? Sulsel semua sudah? Belum, apa yang belum? Maros. Maros. Apa? Sorowako. Maros sudah? Hah? Goa? Goa rasa Makassar. Kalau Maros rasa apa? Rasa Pangkep. Coba berdiri dulu yang dari Maros ini. Tinggalan. Satu orang. Berarti ikut ke Pangkep ya. Jelis. Nah, apalagi kalau perbatasan. Goa. Berapa orang? Satu orang. Goa ikut Makassar. Ya, jadi kalau di teman-temannya dari Makassar di sebelah antum langsung naik ya. Baik. Siapa lagi? Surako. Coba berdiri dulu Surako berapa orang? Dulu banyak Surako yang enggak tahu sekarang. Ayo berdiri. Tengah tambah banyak suruh aku. Belum ditunjuk. Belum, antum belum ditunjuk. Ya, ini tugas antum ya. Al-Anfal ayat 29 ya. Pertemuan berikutnya insyaallah. Malam apa itu? Malam Kamis. Hah? Ya, malam Kamis. Nah, ijlisu. Tafadhalu barakallahu fiikum.